Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, faslun wa kadzalika ibna al-julanda. Faslun, kata beliau, demikian pula kisah dua anaknya Julanda, Malika Uman wa mahaulaha. Keduanya merupakan raja-raja di Uman dan sekitarnya. Min mulukin Nasara, tentunya dia adalah raja dari raja-raja Nasrani. Aslama tau'an wa ikhtiyara. Keduanya masuk Islam dengan ketaatan dan dengan pilihannya sendiri. Kalimat ikhtiyaran maknanya bukan ikrahan. Ikhtiyaran dia pilih sendiri, sukarela. Wa nanu nadhkur qissatahuma wa kitab Rasulillah SAW ilaihima. Kita akan sebutkan kisahnya, kisah keduanya, dan surat Rasulullah SAW kepada keduanya. Wahada lafduhu, sebagai berikut lafadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah ila Jayfarin wa Abdin ibnai Julanda. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad ibn Abdullah kepada Jayfar dan Abd, keduanya anak Julanda. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd, fa inni ad'ukuma bida'iyatil Islam. Sesungguhnya aku mengajak kalian berdua dengan ajakan Islam. Aslima taslama. Masuk Islamlah engkau berdua, niscaya engkau berdua akan selamat. Fa inni Rasulullahi ilan nasi kaffah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada seluruh manusia. Kaffah. Li undhira man kana hayyan. Untuk aku beri peringatan orang-orang yang memiliki kehidupan. Wa yahiqul qawlu alal kafirin. Dan tentunya pantas tertimpa apa yang pantas bagi orang-orang yang kafir. Wa yahiqul qawla 'alal kafirin, untuk menegaskan kebenaran ucapan ini atas orang-orang kafir. Wa innakuma in aqartuma bil Islam wallaitukuma makanakuma wa in abaytuma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma za'ilun 'ankuma wa khayli tahullu bi sahatikuma wa tadharu nubuwwati ala mulkikuma. Kata Nabi SAW dalam suratnya, sesungguhnya kalian berdua, jika kalian menetapkan keislaman, kalian akan menguasai, atau kalian berdua akan menguasai negeri kalian. Wa in abaituma, tetapi kalau kalian berdua menolaknya untuk mengikrarkan keislaman, maka niscaya kekuasaan kalian akan hilang sirna dari kalian. Dan kuda-kudaku akan masuk ke dataran kalian. Dan akan tampak, akan muncul kenabianku nanti di kerajaan kalian. Ikhwan ibn na'azukumullah, para pendengar yang kami hormati, kalimat Nabi SAW menunjukkan bahwa Islam ini pasti akan jaya dan pasti akan masuk ke negeri Oman. apakah penguasanya kalian ataupun bukan kalian? Apakah kalian tetap penguasa atau kalian jatuh dan runtuh dari kekuasaan? Agama Islam akan tetap sampai. Maka pilihan bagi kalian berdua hanya dua pilihan. Kalau engkau menerima, maka engkau akan tetap menjadi pemimpin di sana. Tapi kalau menolak, niscaya Allah akan gantikan dengan pemimpin yang lain yang akan menerima Islam. Wa khatama al-kitab wa ba'atha bihi ma'a Amr ibn al-As. Kemudian distempel surat tersebut dan stempel Rasulullah SAW dengan cincinnya dari perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, tetapi ditulis Allah yang di atas, kemudian di bawahnya Rasul, kemudian di bawahnya lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibaca dari bawah Muhammad Rasulullah, tapi ditulisnya Allah Rasul Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW akan stempel dengan cincinnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Fakharajtu hatta antahaitu ila Oman. Aku keluar sampai aku di perbatasan Oman. Falamma qadimtuha intahaitu ila abdin. Ketika aku sampai di sana, aku berakhir dengan pertemuan dengan abdin, salah satu dari anak Julanda. Wa kana ahlamur rajulain. Sedangkan abdin ini yang paling lembut di antara dua orang tersebut. Wa ashalahuma khuluqan, dan yang paling baik akhlaknya, yang paling mudah akhlaknya. Fakultu. Maka kata Amr, aku katakan kepadanya, "Inni rasulillahi ilaika wa ila akhi." Aku adalah utusan dari Rasulullah kepadamu dan kepada saudaramu. Faqala akhil muqaddam alayya bisinni wal mulki. Kata Abad, saudaraku lebih dulu dariku umurnya dan lebih dulu dariku kerajaannya. Wa ana usiluka ilayhi hatta yaqra kitabak. Dan aku akan sambungkan engkau dengan saudaraku sehingga dia bisa membaca suratmu. Thumma qala li, kemudian berkata kepadaku, wa ma tad'u ilaih, apa yang kamu ajak kepadanya? Qultu, kata Amr ibn al-As, aku katakan, ad'uka ilallahi wahda, aku mengajak engkau kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa takhla'a ma'ubida min dunillah, dan kau tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Wa tashhada anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Qala, berkata Raja Abd tadi, ya Amr, innaka sayyidu qaumik, fa kaifa sana'a abuk, fa inna lana fihi qudwa. Ya Amr, sesungguhnya engkau adalah tokoh kaummu, maka bagaimana apa yang dilakukan oleh bapakmu jika bagi kami padanya ada qudwa, ada teladan? Qultu ma tuwalam yu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Amr, beliau meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wadittu annahu kana aslama wa saddaqa bih, dan aku sangat berharap kalau bapakku masuk Islam dan percaya dengan agama ini. Wa kuntu ana ala misli ra'yihi hatta hadani Allahu lil Islam, dan aku pun, kata Amr, sesungguhnya memiliki pemahaman yang sama dengan ayahku hingga Allah berikan hidayah kepadaku kepada Islam dan aku masuk Islam. Berkata lagi raja tadi, famata tabi'tahu, kapan engkau ikuti dia? Qultu qariban, qultu aku katakan, qariban, baru saja. Fasa'alani aina kana islami, kemudian dia bertanya pula kapan keislamanku. Faqultu indan najashi, ketika aku di tempat raja Najashi. Wa akhbartuhu anna Najashi qad aslam, dan aku khabarkan pula bahwa raja Najashi sudah masuk Islam. Qala kaifa sana'a qaumuka bimulkih, kalau begitu bagaimana apa yang kau lakukan atau dilakukan oleh kaummu terhadap kerajaannya? Qultu, aku katakan, aqarruhu. Mereka menetapkannya. Qalu faqifah warruhban. Qultu, na'am. Mereka tanya lagi, uskup-uskupnya juga, rahib-rahibnya juga. Aku katakan, na'am. Qala undur ya Amr, ma taqul, innahu laysa khaslatun fi rajulin afsaha lahu min kadhibin. Qultu ma kadabtu, wa ma nastahilluhu fi dinina. Raja tadi berkata, lihatlah wahai Amr, apa yang kau katakan. Ini perhatikanlah ucapanmu. Sesungguhnya tidak ada satu bagian dari seseorang yang lebih fasih daripada kedustaan. Artinya, tidak akan bisa seseorang fasih kalau dia berdusta. Atau kalau seorang berdusta, mesti ucapannya akan terlihat. Qultu ma kadabtu. Aku katakan, aku tidak berdusta. Wa ma nastahilluhu. Dan kami tidak menghalalkan kedustaan dalam agama kami. Thumma qala, ma ara Hirakla alima bi islamin Najashi. Qultu bala. Kata raja tadi, aku tidak melihat kalau Raja Heraklius tahu tentang keislaman Najasyi. Qultu bala. Iya, memang demikian. Qala bi ayyi syai'in 'alimta dzalik? Bagaimana engkau bisa tahu? Qultu kana Najasyi yukhriju lahu kharajan. Karena Raja Najasyi tadinya memberikan upeti-upeti kharajan, yakni memberikan hasil-hasil kerajaannya. Falamma aslama wa saddaqa bi Muhammad, ketika masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, qala la wallahi law sa'alani dirhaman wahidan ma a'taituhu. Karena Raja Najasyi berkata, tidak demi Allah, kalaupun Heraklius meminta satu dirham dariku, aku enggak akan berikan. Fabalagha Herakla qawluhu, maka ucapan itu sampai kepada Raja Heraklius. Faqala lahu Niyaq, maka berkatalah kepadanya Niyaq, saudaranya, atad'u 'abdaka la yukhriju laka kharajan, apakah kau membiarkan hambamu, budakmu, tidak mengeluarkan kepadamu upetinya? Wa yaqinu dinan muhdatsan, dan kemudian beragama dengan agama yang baru. Qala Herakl, berkata Heraklius, rajulun ragaba fi dinin, seseorang yang menginginkan satu agama. Wakhtaru li nafsi, dan dia pilih agama untuk dirinya. Ma asna' bihi, apa yang aku bisa perbuat? Demikian, karena kita tahu kisah Raja Heraklius, bahwa dia pun pada hakikatnya ingin masuk Islam. Mudah-mudahan masih ingat ya. Tapi ketika dia uji kaumnya, ternyata kaumnya menolaknya. Maka dia tidak jadi masuk Islam. Sehingga ketika mendengar keislaman Raja Heraklius, Raja Najasyi, maka Raja Herakl berkata kepada saudaranya, biarkan saja dia memilih agama untuk dirinya sendiri, apa yang aku bisa perbuat? Wallahi laulabban bimulki lasana'tu kama sana', sungguh, kalau bukan karena prasangka burukku tentang kerajaanku, niscaya aku pun akan melakukan apa yang dilakukan. Kata Raja Heraklius, aku pun akan masuk Islam seperti dia. Qala undur ma taqulu ya Amr. Raja Abd tadi berkata, bertanya lagi, lihatlah ucapanmu wahai Amr. Artinya perhatikan baik-baik ucapanmu, jangan berdusta. Qultu wallahi laqad saddaqtuka. Kata Amr, sungguh demi Allah, aku jujur kepadamu. Qala Abdun, berkata Abd, fa akhbirni ma alladhi ya'mur bihi wa yanha anhu. Kata Abd, khabarkan padaku apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Qultu, saya katakan, kata Amr, ya'mur bi ta'atillah, memerintahkan untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, dan melarang untuk bermaksiat kepadanya. Ya'mur bil birri wa silatul rahim, memerintahkan untuk berbuat baik, untuk menyambung silaturahmi, melarang dari kedzaliman, melarang dari permusuhan, melarang zina, melarang minum khamr, wa an ibadatil hajar, dan melarang untuk menyembah batu, dan berhala-berhala dan melarang untuk menyembah salib-salib. Faqala, maka berkata Abd, ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi. Kata Raja Abd, betapa bagusnya ajakan ini. Law kana akhi yutabi'uni laraqibna hatta nu'mina bi Muhammadin wa nusaddiq bih. Sungguh, kalau saja saudaraku mau mengikuti aku, niscaya aku akan berangkat bersamanya untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan membenarkannya. Walakinna akhi adunnu bimulkihi min an yada'ahu wa yasiru dinan. Tetapi saudaraku sepertinya lebih mementingkan kerajaannya. Dia tidak akan meninggalkan kerajaannya. Wa yasiru dinan. Qultu, saya katakan innahu in aslama mallakahu Rasulullah sallam ala qaumih. Sesungguhnya kalau dia memasuki Islam, maka niscaya Rasulullah sallam akan menetapkan dia tetap sebagai pemimpin. Fa akhadha sadaqah, dan mengambil sadaqah dari orang kaya mereka dan kemudian mengembalikannya kepada orang fuqara mereka. Qala inna hadha la khuluqun hasan. Kata Abad, sungguh itu adalah akhlak yang baik. Wama sadaqah? Apa itu sadaqah? Fa'akhbartuhu bima farada Rasulullah SAW minas sadaqat. Maka aku pun, kata Amr, menghabarkan kepadanya apa yang Rasulullah wajibkan dari sadaqah pada harta-harta. Hatta tahaitu ilal ibil. Sampai pada permasalahan unta. Faqala ya Amr, ويُخَذْ مِنْ سَوَائِمِ مَوَاشِينَا الَّتِي تَرْعَى الشَّجَرُ وَتَرِدُ الْمِيَهُ. Wahai Amr, apakah diambil pula dari saimah-saimah, yani dari unta-unta dan mawashi, hewan-hewan ternak yang digembalakan, kepada digembalakan di pohon-pohon atau di padang-padang rumput, وَتَرِدُ الْمِيَهُ, dan diantarkan untuk memberikan minum kepadanya. Faqultu na'am. Aku katakan na'am. Faqala wallahi ma ara qawmi fi bu'di darihim wa kasrati adadihim yuti'una hadha. O yuti'una bihadha. Kata Abad, demi Allah, aku tidak melihat bahwa kaumku akan melakukannya. Atau dia berkata, aku tidak melihat bahwa kaumku akan menuruti perintah tersebut. Faqultu, dikatakan, famakastu bibabihi ayyaman wa huwa yasilu ila akhihi fayukhbiruhu kulla khabari. Kata Amr, aku tetap di tempat beliau, di rumah beliau, di pintu beliau beberapa hari. Sedangkan raja tersebut, Raja Abad, menghubungi saudaranya. Fayukhbiruhu kulla khabari, dan menghabarkan kepadanya semua khabar yang aku dapatkan. Thumma innahu da'ani yauman. Kemudian beliau memanggil aku pada satu hari. Fadakhaltu alaih. Maka aku pun masuk menemuinya. Fa'akhadha awanuhu bidabu'i. Faqala da'uhu fa'arsalt. Afa ursiltu. Ternyata ketika aku masuk, mereka memegang lengan kanan dan kiriku seperti tawanan. Maka raja itu bilang, da'uhu, biarkan dia, lepaskan. Fa ursiltu, maka aku pun dilepaskan. Fadhahabtu li ajlisa, maka aku pergi untuk duduk, berangkat untuk duduk. Fa abau an yada'uni ajlis. Ternyata mereka tidak membiarkan aku untuk duduk. Fanadartu ilaihi, maka aku melihat kepadanya. Faqam bihajatik. Dia berkata, berbicaralah, apa hajatmu? Fadafatu ilaihi alkitab maktuman. Maka aku berikan kepadanya kitab, surat tersebut dalam keadaan ada khatamnya, ada stempelnya. Fafadda khatimahu. Dia buka stempelnya, Dia buka segelnya, faqara'ahu, dan dia baca. Hatantaha ila akhirihi, sampai akhir surat. Thumma dafa'ahu ila akhihi, faqara'ahu. Kemudian diserahkan kepada saudaranya dan dibacakan atau dibaca kepada oleh saudaranya. Mithla qira'atihi, sama seperti beliau membaca. Illa anni ra'aitu akhahu araqqa minhu, hanya saja aku melihat bahwa saudaranya lebih lembut daripada dia. Thumma qala, berarti sekarang sudah hadir kedua-duanya, Abad dengan siapa satunya? Jaifar. Hanya saja yang satu lebih lembut daripada yang lain. Thumma qala, ala tukhbirni an Quraisyin kaifa san'at, tidakkah kalian mengabarkan kepadaku apa yang dilakukan oleh Quraisy, oleh suku Quraisy, kaifa san'at, apa yang mereka perbuat? Fakultu, saya katakan, kata Amr, ittaba'uhu, mereka mengikutinya. Imma raghibun fil Islam wa imma maqhurun bisayf, mereka mengikutinya. Imma mengikutinya karena memang suka kepada Islam, atau karena takut kepada pedang. Qala wa man ma'ah, ditanyakan lagi, siapa yang bersamanya? Qultu annas qad raghibu fil Islam, manusia telah menginginkan dan menerima Islam. Waqtaruhu ala ghairihi, mereka lebih memilih Islam daripada agama lain. Wa bi'uqulihim ma hadjillahi iyahum, dan mereka mengenali dengan akal-akal mereka petunjuk Allah, hidayah dari Allah kepada mereka. Anahum kanu fi dalalin, mereka tahu kalau mereka dulunya dalam keadaan sesat. Fama a'lamu ahadan baqiya ghairak fi hadhil harajah, aku tidak melihat ada seseorang yang tersisa kecuali engkau dalam harajah ini. Wa in anta lam tuslim al-yawm wa tattabi'hu yuti'uka al-khayl, kalau engkau tidak masuk Islam hari ini, wa tattabi'hu, dan engkau tidak mengikutinya, yuti'uka al-khayl, niscaya pasukan berkuda kami akan sampai ke sini. Wa yabidu khadara, dan akan mendatangi hijaumu, maksudnya mendatangi kerajaanmu, kekuasaanmu, dan semua apa yang kamu anggap indah di negerimu, semuanya akan dikuasai muslimin. Fa aslim taslam, maka Islamlah engkau, engkau selamat. Wa yastamiluk ala qawmik, dan engkau akan tetap dipekerjakan, artinya tetap akan menjadi pemimpin atas kaummu. Walatakhur alaikal khayl war rijal, dan enggak akan datang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki ke negerimu. Tidak akan datang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki ke negerimu. Qala, dia berkata, da'u mi hadha, biarkan dulu hari ini, biarkan aku hari ini. Yang minta ditunda jawabannya. Warji ilayya, dan kembalilah kepadaku besok. Farja'tu ila akhihi, maka aku kembali ke saudaranya Abd. Faqala ya Amr, inni la arju an yuslima in lam yadunna bimulkihi. Kata Abd, wahai Amr, sesungguhnya aku berharap kalau dia akan masuk Islam, kalau saja dia tidak memberatkan kerajaannya, kalau saja dia tidak mengkhawatirkan kerajaannya. Hatta idza ataitu ilaihi, hingga sampai esok harinya aku mendatangi dia. Fansaraftu ila akhi, tetapi ternyata dia menolak untuk mengizinkan aku masuk. Fansaraftu ila akhihi, maka aku kembali kepada saudaranya tadi, yaitu Abd. Faakhbartuhu, aku kabarkan kepadanya, anni lam asil ilaihi, bahwa aku tidak bisa sampai kepadanya. Aku tidak diizinkan masuk. Fa'ufuni ilaih, biarkan engkau bantu aku untuk bisa menemuinya. Faqala, dia berkata, inni fakartu fima da'utani, sesungguhnya aku berpikir tentang apa yang kau ajak aku kepadanya. فَإِذَا إِنْ مَلَّكْتُ رَجُلًا مَا فِي يَدِي. Sungguh, aku ini yang terlemah dari orang Arab, kalau saja kerajaanku diberikan pada orang lain. Kalau diberikan kerajaanku atau semua apa yang di tanganku pada orang lain. وَهُوَ خَيْلُهُ هَهُنَا. Dan tentunya dia tidak akan sampai pasukan berkudanya ke sini. Kalaupun sampai pasukan berkudanya ke negeriku ini, al-fatqitalan laysa kaqitali man laqa, akan terjadi peperangan yang dahsyat, tidak seperti peperangan-peperangan sebelumnya. Artinya tidak seperti yang kalian pernah hadapi. Qultu wa ana kharijun ghadan, dan aku akan keluar besok. Falamma makhraji, ketika dia bahwa aku akan keluar, artinya pulang dengan tanpa hasil, niscaya pasukan berkuda kaum muslimin akan datang ke Oman. Falamma makhraji qala bihi akhuhu, ketika yakin bahwa aku akan keluar, maka saudaranya berbicara empat mata denganku. Khala bihi, artinya berbicara hanya berdua. Faqad ma nahnu fi ma qad dhahara alayh, wa kullu man arsala ilayhi qad ajabahu, fa asbaha fa arsala ilayya fa ajaba ila al-islam huwa wa akhuhu jami'an. Dibisikkan kepadanya empat mata, mana nufima qad dhahara alaih, tidaklah kita pada apa yang tampak padanya. Wa kullu man arsala ilaihi qad ajabahu, dan semua apa yang telah diutus atau disampaikan kepadanya, dia sudah jawab. Fasbaha fa arsala ilaiya fa ajaba ilal islam, dan pada pagi ini dia telah mengirimkan kepadaku jawaban. Fa'ajaba, dan beliau menyambut keislaman. Maka dia menyambut keislaman, huwa wa akhuhu jami'an, dia dan saudaranya. Wa saddaqa an-nabiy sallallahu, keduanya percaya dan beriman kepada Nabi sallallahu. Wa khallaya baini wa bainas sadaqah wa bainal hukmi fi ma bainahum, dan juga membiarkan antara aku dengan sadaqah, artinya boleh mengambil sadaqah dari kaumnya. Wa bainal hukmi fima bainahum, dan juga antara beliau dengan mereka tentang hukum-hukum Islam. Wa kana li aunan ala man khalafani, dan bahwasanya bagiku ada bantuan dari apa yang dia atau ketika aku sudah pergi meninggalkannya. Wa kataba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila haudat ibni ali al-hanafi. Kemudian Nabi pun menulis surat kepada Hawdah Ibni Ali Al-Hanafi, sahibul Yamamah, penguasa Yamamah. Juga suratnya berisi ajakan pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hawdah Ibni Ali, salamun ala man ittaba'al huda, wa'alam anna dini sayadhar ila muntahal khuffi wal hafiri. Faslim taslam, aj'al laka ma tahta yadik. Hampir sama suratnya, bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Hawdah Ibni Ali, semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa agamaku ini akan tampak sampai di tempat pijakan sepatumu dan sampai di belakangmu. Agama ini akan sampai ke tempat ini dan tempat pijakan khufmu, dan juga akan sampai ke belakangmu. Maka masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat, niscaya aku akan jadikan engkau tetap memiliki daerahmu. Ikhwan bin na'azakumullah, sepertinya sudah berpindah kepada kisah sahibul Yamamah. Berarti dua anak Jolanda, Jaifar dengan Abad, kedua-duanya masuk Islam dengan tanpa ada paksaan, dengan tidak ada sama sekali kekhawatiran kerajaannya, dalam keadaan ikhtiaran wa taw'a. Ikhwan bin na'azukumullah, ini contoh berikutnya dari kaum Nasrani yang ketika diajarkan Islam langsung berkata, inna hadha lahasan. Coba terangkan bagaimana ajaran Islam. Diajarkan tauhid, la ilaha illallah. Diajarkan agar jangan beribadah kecuali kepada Allah saja. Dan diajarkan untuk berbuat baik, bersilaturahmi. Diajarkan sadaqah. Ternyata itu semua sangat mudah diterima oleh orang yang benar-benar Nasrani. Sangat mudah diterima oleh orang-orang yang benar-benar beragama Nasrani dan paham agama Nasrani. Karena tidak jauh. Seperti jawaban Ajan Najasyi. Sungguh tidak ada perbedaan apa yang kalian bawakan padaku dengan apa yang aku yakini. Seranting ini pun tidak ada perbedaan. Demikian pula sekarang Ibna Jolanda. Dua-duanya menjawab, inna hadzalah hasan. Ajakan ini ajakan baik. Apalagi sedekah tadi diambil dari orang kaya Oman dan dikembalikan kepada orang miskin Oman. Siapa yang diuntungkan? Ya negeri Oman sendiri. Tidak seperti upeti. Kalau upeti itu diambil dari Raja Najasyi oleh Raja Heraklius di Persia sana atau di Romawi sana. Merampas harta manusia. Sedekah tidak seperti itu. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan ke orang miskin mereka. Sehingga justru negerinya jadi makmur. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga dua Raja Oman tadi kedua-duanya menerima dengan sukarela. Kembali saya ulangi, berarti tidak tersisa Nasrani-Nasrani yang belum masuk Islam, kecuali Nasrani yang bodoh tentang agamanya, atau Nasrani yang pengkuh, keras hati, kaku, dan hubud dunia. Sehingga mereka khawatir kehilangan dunianya, kehilangan kerajaannya, kehilangan pamornya dan seterusnya. Hanya itu saja yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.